tim Cimat punya cerita dengan judul Kamar Berhantu. Kiriman dari Kipli, Desa Prambatan, RT3, RW1. Kejadian ini aku alami sekitar 7 tahun yang lalu. Ketika itu rumahku masih dalam tahap renovasi. Kamar sementara yang kubuat istirahat itu dulunya bekas sumur tua yang sudah lama tak terpakai dan ditutup oleh warga sekitar. Yang konon katanya sangat angker. Waktu itu aku pulang larut malam karena ada acara di sekolah dan aku merasa kurang enak badan. Sesampainya di rumah aku merasa ada yang aneh di kamarku. Tapi aku berpikir mungkin aku kelelahan. Dan sebelum tidur aku berpesan sama ibu. Nanti kalau aku sudah tidur jangan dibangunkan ya bu. Ya nanti nggak saya bangunin dok. Lama aku masuk ke kamar dan terlap tidur. Aku terbangun dan melihat jam di kamarku menunjukkan pukul 23.30 malam. Aku kembali memejamkan mataku, mengingat waktu masih tengah malam. Tak lama kemudian aku mendengar lampu kamar pecah. Tapi tak kuhiraukan. Berselang beberapa menit kemudian aku merasa ada sesuatu di depan mukaku. Lalu aku membuka mataku sedikit. Betapa terkejutnya aku melihat sesosok kepala tanpa tubuh dan bermulut lebar menjerit di depan mukaku. Serentak aku menutup mataku kembali. Dan terkejut lagi ketika aku menengok ke kanan sesosok perempuan berbaju putih dengan rambut panjang menutupi muka dan dia hanya tersenyum melihatku. Serentak aku ingin menjerit minta tolong dan ingin lari, tapi entah kenapa tubuh dan mulutku tidak bisa bergerak sama sekali. Sampai di sini saja, aku melihat sesosok lelaki berbulu lebat bermata merah mendekatiku. Lalu aku memejamkan mata dan membaca doa sebisaku. Aku berusaha menggerakkan badan dan lari dari tempat tidurku, tapi tetap saja usahaku sia-sia. Tak lama kemudian terdengar adzan subuh, barulah aku bisa menggerakkan badanku dan berlari ke kamar ibuku. Lalu aku ceritakan apa yang aku alami semalaman dan ayahku paginya ke rumah Pak Yai untuk meminta pagar rumah agar tidak ada lagi gangguan makhluk halus. Semenjak itu tidak ada gangguan lagi di rumahku. Sekian cerita yang mencengangkan dan menakutkan di kamarku yang bekas sumur tua itu. Salam Jimates dari Kipli, Prambatan.